sangat teman. Sahabat belas ra ono perhatian. Jelas ku buto atimu, buto awakmu. Kok kebangetan man. Mesra kacul aku merko wes tau ceru biar aku cepeta suwe weta duruti kecara padu tak sonyo bubra biar wes tiba-ti aja sampai lali, tapi kenyataannya pergi. Kartongnya nomengawi mata janjimu, ambruk saja ku nuruti angen-angenmu. Sakape hane wisa turuti di malam menjadi budak malah tak tutui jalane metu kono belok kiri lurus ae rasanya wang sepion sing narai hati tambah besar. Sampai jumpa.